Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla yang memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah azza wa jalla, ditambah lagi dengan takdir Allah yang baik kepada kita, di mana di pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa bersimpuh di rumah Allah azza wa jalla untuk beribadah, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Majtama'a qaumun fi buyutin buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang satu mengajarkan dengan yang lainnya ayat-ayat Allah, melainkan akan turun di tengah mereka as-sakinah, yaitu ketenangan, dan mereka pun diliputi dengan rahmat, dan Allah subhanahu wa ta'ala bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Ikhwati fillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan sedikit tafsir surat Al-Fajr, setelah kita mempelajari naam makharijul hurufnya, sifat-sifat huruf, maka kita baca tafsirnya. Dan kemarin kita telah membaca tafsir ayat yang pertama sampai ke ayat yang keenam. Maka insyaallah kita akan lanjutkan sampai kelima ya, pada malam hari, pagi hari ini ayat keenam sampai yang 14 insyaallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi fajar. Dan kita sudah tahu Allah bersumpah dengan makhluk dengan menyebutkan nama makhluknya, menunjukkan makhluk itu memiliki keutamaan. Satu saja sudah luar biasa, demi waktu fajar yang di dalamnya di waktu itu dikerjakan salat subuh. Ditambah lagi salat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat, malaikat pagi, malaikat siang dan malaikat malam. Walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Kemarin kita sudah sebutkan tafsirnya, yaitu 10 malam Ramadan, akhir bulan Ramadan, yang terdapat apa? Lailatul Qadar. Atau 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, di sini tidak disebutkan malam-malam, Pak. Kalau di Zulhijjah itu siang ya, memiliki keutamaan di waktu siangnya. 10 hari bulan Zulhijjah, di mana di 10 hari bulan Zulhijjah terdapat apa? Adanya Arafah. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana Allah mengampuni kebanyakan dosa-dosa hamba dan banyak membebaskan penghuni neraka dari neraka pada Yaumul Arafah. Ditambah lagi pada hari Arafah atau pada bulan Zulhijjah atau 10 hari bulan Zulhijjah terdapat 6 amalan-amalan haji dan umrah. Nah, ditambah lagi tanggal 9 tersebut, orang yang tidak haji mereka diperintahkan, disunnahkan untuk puasa. Puasa apa namanya? Puasa Arafah, yang pahalanya apa? Pahalanya diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Demi malam-malam yang 10, wasyafi wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasr, Dan demi malam, apabila malam itu telah berlalu. Ketika malam sudah berlalu, maka timbullah siang. Ketika siang diliputi oleh malam, maka makhluk pun pada pulang ke rumahnya, tempat tinggalnya, mereka beristirahat dan mereka pun merasakan ketenangan karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr? Sungguh pada yang dimaksud itu terdapat sumpah, tentunya bagi orang-orang yang sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, Allah berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adhab inna rabbaka labil mirsad. Alam tara, tidakkah kalian memperhatikan, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apa yang dilakukan oleh Rabb kalian terhadap kaum 'Ad. Kaum 'Ad, Allah utus saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Hud. Di mana di kaum 'Ad ada suku atau kabilah yang bernama Irom Dzatil Imad, kabilah Irom. Diaman. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak diciptakan seperti mereka di negeri manapun. Perawakannya besar, kuat-kuat. Namun mereka kasar dan suka menindas. Saking kuatnya mereka, mereka bisa membangun bangunan yang besar, tinggi, mewah, besar di bukit-bukit. Enggak ada sebelum mereka dan setelah mereka sampai hari ini, kaum yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Fisik misik mereka itu luar biasa, kuat-kuat. Kalau zaman sekarang ada sih yang besar-besar, besar-besar badannya, tapi kemampuannya gak kuat. Cuma penampilan saja, karena pakai barbel yang membesarkannya. Kalau Irom, mereka langsung di lapangan, di atas bukit-bukit, gunung-gunung, dan fisiknya mereka memang kuat-kuat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan seperti mereka di negeri-negeri. Wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad, tidakkah kalian memperhatikan tentang kaum Samud? Siapa nabi yang diutus pada kaum Samud? Nabi Saleh. Untuk mendakwai mereka. Kaum Samud alladhina jabu as-sakhra bil wad juga memiliki keutamaan juga memiliki kelebihan, namun tidak bersyukur pada Allah sehingga mereka dibinasakan. Kaum Samud, mereka juga kaum yang membelah batu-batu, bukit-bukit batu dibelah oleh mereka dan dibikin bangunan, rumah-rumah yang kokoh, yang kuat. Dari dulu sampai sekarang masih ada sisa-sisa peninggalan mereka. Adapun rumah-rumah kita zaman sekarang yang pakai besi segala macam, ketika gempa tsunami hancur, dulu lantah, enggak ada bekasnya. Kalau mereka, batu dijadikan rumah, diukir, dibolong oleh mereka, dibangun dengan indah. Kaum Samud. Namun sayang mereka sombong dan mereka kemudian menyungutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Samud yang mereka membelah, memotong bebatuan di lembah-lembah. Wa fir'aun adzil autad, tidakkah kalian memperhatikan Fir'aun dan juga bala tentaranya? Siapa nabi yang diutus pada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tentaranya luar biasa, banyak yang mengokohkan kekuasaannya, kerajaannya. Namun dia pun juga sombong, menolak tauhid, menolak dakwahnya Nabi Musa alaihissalam sehingga Allah binasakan. Utad alladzina taghaw fil bilad, yang mereka melampaui batas di muka bumi, di muka bumi. Tiga kaum tadi, baik itu kaum Ad, kaum Namsamud, dan juga Fir'aun dan juga bala tentaranya, mereka juga, mereka semuanya melampaui batas di muka bumi ini. Faksaru fihal fasad, dan kebanyakan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka sebagai balasannya, fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka Allah timpakan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu sungguh-sungguh mengawasi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, alam taro, tidakkah kalian memperhatikan. Artinya, taro di qalbika, tidakkah kalian memperhatikan dengan hati kalian. Wawasiratika, tidakkah kalian memperhatikan dengan mata kalian. Kaifa fu'ila bihadhil umam at-taghiyah, apa yang Allah lakukan terhadap umat-umat yang melampaui batas. Siapa saja? Iram, kaum Ad, yang yaitu Iram, yaitu qabilah al-ma'rufah fil Yaman, yaitu qabilah yang terkenal di Yaman, daerah Yaman. Zatul imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, ay kuwah. Karena kaum Iram ini mereka kuat. Al-quwatu syadidah, dan sangat kuat. Wal'utuwi wa tajabburi, namun mereka itu kasar. Dan suka memaksa, suka menindas kaum-kaum yang lainnya. Dan ini sudah mayoritas. Ketika seseorang memiliki kelebihan, kehebatan, kemampuan, sehingga suka sombong, suka nindas orang lain, menolak kebenaran. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sepertinya. Mislu'at, selain seperti kaum Ad. Fil bilad, di negeri-negeri. Fi jami'il buldan, di seluruh dunia, di seluruh negeri. Fil kuwati wa syiddah, dalam masalah kekuatan yang sangat, yang kuat. Enggak, belum ada di seluruh dunia yang seperti kaum Ad. Kuat. Kama qala lahum nabiyyum, sebagaimana yang telah diucapkan oleh nabi mereka. Siapa nabi mereka? Hud alaihissalam. Sebagaimana yang nabi mereka, Nabi Hud alaihissalam, menyatakan, wazkuru izja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh wazadakum fil khulki bastah fazkuru ala Allah la'allakum tufbihun. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti, sebagai khalifah, penguasa, pemimpin, min ba'di kaum Nuh, setelah kaum Nabi Nuh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah 10 generasi berlalu di zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian 10 generasi berlalu, maka muncullah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka memiliki orang-orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Wali-wali Allah, wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang soleh yang betul-betul dinyatakan soleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian masa berlalu, orang-orang soleh ini belum meninggal dunia, maka syaitan menggoda cucu-cucu mereka, anak-anak mereka, untuk membuat patung, membuat gambar-gambar orang soleh. Pada awalnya patung itu tidak diibadai, hanya mengingat jasa-jasa guru-guru mereka, syekh mereka yang telah meninggal dunia. Ketika kebodohan pun semakin merebak di tengah-tengah mereka, cucu-cucu mereka digoda oleh syaitan, didatangi oleh syaitan. Bisa jadi melalui lisan manusia. Akhirnya bertanya kepada mereka, untuk apakah nenek moyang kita menciptakan, membuat patung-patung itu, gambar-gambar itu? Mereka tidak tahu. Maka dibisikkan pada mereka, itu mereka membuat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, sebagai perantara beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka pun beribadah kepada Allah melalui perantara patung-patung orang soleh. Itulah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menasihati mereka, meluruskan akidah mereka. Namun mereka menolak. Mereka menentang. Nabi Nuh sabar mendakwai mereka. Terus sampai 950 tahun sabarnya Nabi Nuh mendakwai mereka. Namun tetap saja mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah melalui perantara patung-patung yang hal itu merupakan kesyirikan. Kemudian mereka pun dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Tinggal yang tersisa Nabi Nuh dan juga beberapa orang saja. Kemudian dan juga hewan-hewan yang semuanya berpasang-pasangan. Kemudian yang lain binasa. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Nuh dan juga beberapa orang pengikutnya kemudian berkembang menjadi banyak lagi, bersuku-suku, berkabilah-kabilah dan banyak kembali. Dan inilah kaum 'Ad. Dan kaum 'Ad adalah generasi pertama yang menyembah berhala-berhala setelah kaumnya Nabi Nuh, yaitu Iram. Karena kekuatan mereka menjadi sombong, menolak dakwah tauhid, menolak dakwahnya Nabi Hud alaihissalam, kemudian menyombongkan diri. Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti setelah kaum Nabi Nuh. Wazadukum fil khalq, dan memberikan kepada kalian dalam penciptaan kalian bastah, perawakan kalian. Perawakannya itu gagah, kuat, besar. Memiliki tenaga yang luar biasa. Ini kenikmatan dari Allah. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah kenikmatan Allah. Diingat itu semua dari Allah. Kamu kuat, kamu besar, kamu hebat, itu dari Allah. Itu nikmat dari Allah yang harus kamu syukuri. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Namun ternyata mereka tidak bersyukur, malah sombong, malah kufur. Menolak dakwahnya Nabi Hud alaihissalam, sehingga mereka pun dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ya ikhwati fillah, alam tara, tidakkah kalian memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka, apa yang Allah lakukan bi'at terhadap kaum 'Ad dan juga terhadap kaum Samud. Wa Samud, kaum Samud, alladzina jabu as-sakhra bil wad, yang mereka membelah batu-batu. Yang dibelah itu batu, gunung-gunung di lembah-lembah. Ay wadil qura, yang disebut dengan lembah Qura. Ketika Rasulullah perang Tabuk, Rasulullah melewati dari kota Madinah menuju Tabuk, wadil Qura. Ada lembah Qura dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang damai kaum Samud ini masa lalu, masa dulu. Namun ikhwatillah, Allah menyebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu untuk kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Jangan menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang ingkar kepada Allah sehingga mereka dibinasakan. Rasulullah pun sampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir Quraisy, namun ditertawakan. Ah, itu hanya dongeng-dongeng terdahulu. Dianggapnya dongeng. Mereka tidak mau mengambil pelajaran. Kaum Samhum yang mereka membelah batu di lembah-lembah, Wadil Qura, lembah yang disebut dengan lembah Qura. Kaum Ad tadi di bukit-bukit, di Yaman, di puncak-puncak bukit, membuat bangunan-bangunan yang indah, yang besar, yang megah. Kalau kaum Samud di lembah-lembah, nah, di lembah-lembah, di lembah biasanya agak di bawah ya, membuat bangunan-bangunan megah, indah, bagus. Nah, nahatu bikuwatim as-sakharu, yang mereka pahat dengan kekuatan mereka gunung-gunung. Jadi di lembah-lembah gunung itu dipahat oleh mereka, dipahat, dibikin rumah, dibikin istana megah-megah. Nah, fattakhadhuha masakin, kemudian mereka jadikan nah sebagai tempat tinggal, istana mereka, rumah-rumah mereka. Maka ambillah pelajaran ikhwati fillah, apa yang Allah lakukan terhadap mereka. Dan kalian juga sudah baca pada ayat-ayat yang lainnya, Allah timpakan pada mereka suara yang keras, yang melengking, yang membuat jantung-jantung mereka copot, sehingga mereka berjatuhan seperti pohon-pohon kurma yang sudah lapuk. Nah, ditambah gempa bumi yang dahsyat. Nah, suara yang keras dan kemudian gempa bumi yang sangat dahsyat. Yang namanya gempa bukan karena lempengan bumi, bukan. Nah, karena memang perintah dari Allah agar bumi ini bergoncang. Sehingga mereka binasa karena mereka menolak dakwah Nabi Shalih alaihi salam. Nah, membunuh unta betina Allah yang itu adalah nikmat dari Allah untuk mereka, ternyata mereka bunuh. Luar biasa penentangan mereka. Kaum Samud yang mereka membelah batu-batu di lembah-lembah, yaitu lembah Qura, yang mereka memahat dengan kekuatan mereka apa yang dipahat, apa yang mereka belah, yaitu gunung-gunung batu yang kemudian mereka jadikan rumah, tempat tinggal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa fir'aun dzil autad, tidakkah kalian memperhatikan Fir'aun, Fir'aun dan juga bala tentaranya, artinya dzil junud alladzina sabatu mulkahu, yaitu Fir'aun yang memiliki bala tentara yang mengokohkan kekuasaannya, kerajaannya. Kama tusabbitul autad ma yuradu imsakuhu biha, sebagaimana pasak-pasak menguatkan nah apa yang ditahannya. Nah, kalau bangunan ada pasaknya, bangunan itu menjadi kuat, apalagi pasaknya banyak. Demikian Fir'aun memiliki bala tentara yang banyak sehingga mengokohkan kerajaannya. Namun sayang, ternyata Fir'aun menyombongkan diri, menolak al-haq, menolak dakwah tauhid, menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia pun diazab oleh Allah dengan ditenggelamkan ke dalam laut. Ikhwat billah, Allah menyebutkan alladzina taghaw fil bilad, yang mereka melampaui batas di muka bumi ini. Sikap mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka melampaui batas. Hadzal wasfu a'idun ila 'adin wa Tsamud wa Fir'aun wa man tabi'ahum. Sifat-sifat ini kembali kepada kaum 'Ad yang melampaui batas, dan juga kaum Samud yang melampaui batas, dan juga Fir'aun yang melampaui batas. Wa man tabi'ahum, dan siapa saja yang mereka melampaui batas di muka bumi ini, yang sombong, menolak dakwah tauhid, mengganggu manusia, fa innahum taghaw fil biladillah, maka sungguhnya mereka telah melampaui batas di negeri Allah, di bumi Allah. Wa adu ibadallah, di mana mereka mengganggu hamba-hamba Allah, mengganggu para nabi, para rasul, dan pengikut para nabi, pengikut para rasul. Mereka menyakiti hamba-hamba Allah Ta'ala. Fi dinihim, dalam masalah agama mereka. Wa dunyahum, dan juga dunia mereka. Mengganggu dakwah para nabi, mengganggu dakwah para rasul, mengganggu para da'i-da'i ilallah, yang mengajak kepada tauhid, diganggu, disakiti. Dan juga mereka merusak dunia-dunia mereka, menghancurkan, membakar, dan yang lainnya. Berarti mereka telah bersikap melampaui batas. Walihada qala, oleh sebab itu Allah berfirman, fa'aktharu fiha al-fasad, mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi. Wa wal amal bil kufri wasyu'abi, yaitu mereka mengerjakan perkara-perkara kufur dan cabang-cabang kekufuran. Nah, banyak sekali mereka membuat kufur, melakukan perbuatan-perbuatan kufur, ucapan-ucapan kufur, nah, dan juga cabang-cabang kekufuran yang lainnya. Min jami'i ajnasil ma'asi, dari seluruh macam jenis kemaksiatan mereka, kaum 'Ad, kaum Samud, Fir'aun, dan juga bala tentaranya, pengikut mereka, banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kekufuran sudah jelas, menolak dakwah tauhid, memerangi rasul, menghalang-halangi mereka, merusak, mengganggu mereka, mengusir mereka, membunuh mereka, dan juga merusak dunia-dunia mereka. Ditambah lagi mereka, tiga kaum ini, kaum 'Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun, mereka banyak melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan dosa-dosa. Wasa'u fi muharabatir rusul, wasa'u fi muharabatir rusul, dan mereka nambah segera memusuhi, memerangi para rasul. Rasul bukannya diikuti, ditaati, malah diperangi. Ini tiga kaum ini, kaum 'Ad, kaum Samud, dan kaum Fir, dan juga Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka banyak berbuat maksiat dan mereka memerangi para rasul. Wasadun nas an sabilillah, dan tiga generasi ini mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Memberikan subhat kepada manusia, kerancuan jangan sampai mengikuti utusan Allah. Nah, dihalang-halangi jangan sampai mengikuti dakwah tauhid. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Falamma balagu min al-atwi ma huwa mujibul li halakihim arsalallahu alaihim min azabihi dzunuban wa sawta azab, maka tatkala mereka betul-betul melampaui batas dan sikap mereka, perbuatan mereka menghalang-halangi dakwah rasul, bahkan memerangi rasul dan menghalang-halangi manusia. Ya, ketika mau mengikuti jalan Allah dihalang-halangi, dilarang, diancam, dibunuh dan yang lainnya. Ketika mereka sudah melampaui batas yang demikian itu, dan mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapat siksa, mendapat haji azab, arsalahullahu alaihim min adabihi dzunuban wasta azab, maka Allah utus kepada mereka azab karena dosa-dosa mereka, yaitu sebagai cemeti azab. Nah, azab mereka berbeda-beda. Kaum Samud, kaum 'Ad, dan Fir'aun semuanya diazab, tapi berbeda-beda bentuk azabnya. Yang jelas, nah, semua orang yang melampaui batas, membuat kerusakan di muka bumi, menolak dakwah para rasul, menolak dakwah tauhid, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, banyak berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna rabbaka labil mirsad, dan sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah Azza wa Jalla benar-benar maha menyaksikan, melihat. Ya qadirullah, Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah mendengar apa yang kita ucapkan, Allah tahu apapun yang kita kerjakan, bahkan Allah tahu isi hati kita. Maka ambil pelajaran. Lihat kisah-kisah para pendusta agama ini, para penolak dakwah ini. Nah, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, mereka dibinasakan. Ambil pelajaran, jangan menjadi seperti mereka. Terimalah dakwah tauhid. Ajak manusia untuk beribadah kepada Allah, jangan halang-halangi. Tinggalkan kemaksiatan, kerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kerjakan amal-amal soleh yang Allah ridhoi. Biar kalian menjadi orang yang beruntung. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah sungguh-sungguh mengawasi kalian. Labil mirsad, mengawasi liban asahu, mengawasi siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Allah lihat, Allah mengawasi mereka. Yumahiluhu qalilan, Allah beri kesempatan sebentar kepada mereka. Berbuat kejahatan, kemaksiatan, pembunuhan, perzinaan dan yang lainnya, Allah kasih kesempatan, tapi cuma qalilan, sebentar. Tidak lama terungkap, terkuak, terbongkar. Nah, tidak lama. Maka jangan tergoda dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Nah, mau cepat kaya, mau cepat berhasil, cepat sukses, akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan perkara-perkara dosa, maksiat, kesyirikan, kebid'ahan dan kezaliman. Allah kasih kesempatan, tapi sebentar, kenikmatan sebentar. Tsumma ya'khudhuhu akhadha aziz al-muqtadir. Kemudian Allah siksa mereka dengan siksa dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mampu. Maka ikhwatillah, semoga kita bisa mengambil pelajaran. Dan jangan sampai kita tergoda. Dan jangan sampai kita sombong, bangga diri terhadap apa yang Allah, tidak terhadap nikmat yang Allah berikan ini. Seharusnya nikmat yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk menolak dakwah tauhid, bukan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, bukan untuk digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah ini, dan insyaallah besok kita lanjutkan biiznillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.